setiap kisah, entah mengapa selalu aku dipaksa jadi yang kalah, bahkan mengalah kamu. Tinggalkan aku kehilanganmu, semangat hidupku di dirimu, di dirimu. Pagi menjadi siang, siang menjadi malam, malam kembali jadi pagi. Tapi tidak cintamu yang tak jua kembali, aku masih sangat berharap. Di setiap kisah, mengapa selalu aku dipaksa jadi yang kalah, bahkan mengalah kamu. Tinggalkan aku kehilanganmu, semangat hidupku. Sangat berharap.